Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma afta alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yaputuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan Bapak, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali dalam taklim kita, pengajian mingguan kita setiap hari Jumat ba'da selesai salat Jumat ya. Kita masih dalam teori kita, teori hentak. Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk ibu dan bapak yang hadir ataupun ibu dan bapak dimanapun berada. Melalui internet, silakan diakses di internet di www.arirkm.com atau di www.muslim7337.com. Bisa juga ke 0812-828-7881. Baik, dilihat di surah ke-80. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gini ya metodenya ya, nanti semua jadi guru. Bapak sudah nanti tinggal dekat ibu sini. Semua jadi guru, semua jadi murid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ain ya. Ya. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ain. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ikhfa ya, tetap ikhfa idgham dipakai. Ja'ahul ahul idhar alif lam komariah jadi idhar komariah. Jangan ditahan, jangan mentang-mentang lagu nanti ja'ahul, jangan. Aja'ahul a'ma. Aja'ahul a'ma. Wa ma yud. Nih, ini enaknya belajar begini ya. Jadi kol-kolahnya kelihatan. Kalau udah pakai lagu kol-kolahnya enggak kelihatan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Udah enggak begitu. Jadi lagunya nanti aja ditanggalkan dulu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yudrika la'allahu yazakka. yazal au yazakaru fatanfa'ahu dzikra au yazakaru fatanfa'ahu dzikra. Bu Joko, Bu Joko jadi gurunya nih. Ayat 5. Mic-nya dipegang Bu Joko sini, makanya ke sini maju. Ayat 5. Amma tanpa lagu. Pasti di surah ke-80 surah Abasa. Ayat ke-5 amma manistaghna. Yuk, mulai. Amma manistaghna. Amma manistaghna. Fa anta lahu tasadda. Fa anta lahu tasadda. Wa ma alaika alla yazzakka. Wa ma alaika alla yazzakka. Siapa patah berani diulang ayat 7. Wa ma. Wama alaika. Wama alaika. Enggak. Diulang. Wama alaika. Wama alaika Allah. Wama alaika Allah. Wama alaika Allah. Wama alaika Allah yajak. Yazzak. Ke... Maaf ya, kayak diomelin nih. Di rumah gak pernah diomelin, ini omelinnya omelin ngaji ya. Di luar ngaji saya gak berani ngomelin orang tua. Gimana? Wa ma alaika alla yazakka. Apa berani? Wa ma alaika alla yazakka. Yaz. Yazakka. Yaz. Yazakka. Semua. Wa ma alaika alla yazakka. Jadi kalau enggak latihannya disentak-sentak di sini susah. Ya. Ingat. Jadi 10 bulan atau 1 tahun 2 tahun nanti akan ingat, oh dulu diomelin belajarnya. Susah banget. Hasilnya nanti akan bagus. Wa ma alaika alla yazakka. Wa ma alaika alla yazakka. Yazakka. Gitu ya. Terusin Bu Joko, Bu Guru. Bu Guru, Bu Joko itu siapa namanya? Bu Sri ya? Iya. Oh, Bu Sri juga. Iya, Bu Sri Joko. Ya, ayat 8. Yang kencang. Wa amma man. Tetap ya, guna dan banyak tetap. Wa amma. Yuk, ulang. Wa amma man ja'aka yas'a. Yuk. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talah. Ulang. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa zakara. Ulang. Faman syaa zakara. Ayo cepat. Faman syaa zakara. Faman syaa. Faman syaa zakara. Ya. Faman syaa zakara. Fi. Ya. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Bi'aidi safaroh. Kiramim bararoh. Qutilal insanu ma akhbarah. Min ayyi shay'in khalaqah. Min nutfah. Khalaqahu faqaddarah. Thumma sabila yassarah. Thumma amatahu fa'akbarah. Thumma iza sya'a ansyarah. Bu Marni, diganti bu gurunya. Masih di surah ke-80, surah Abasa, ayat ke-23. Jalla. Kalla lamma yaqdima. Yaqdima amarah. Ya. Kalla lamma yaqdima amarah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna sobab nalma asobba. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Mulutnya setelah do wa qad ba wa zaitun wa nakhla wa hadaiqa gul wa hadaiqa gulba wa hadaiqa gulba warni lagi Fahada. Wahada. Wahada. Ha kecil. Wahada ikohul. Orang panjang. Mad wajib mutasil. Mad tabi kita paham saja. Wahada. Fahada ikohul ba. Gulba. Mad iwan. Gulba. Ya. Wahada ikohul ba. Wafakihatau wa abba. Wafakihatau wa abba. Bu itu Buati. Orang deso. Ayat 32. Bu Darti maju. Mata alakum wali an'amikum. Mata alakum wali an'amikum. Fa iza ja'atis sakha. Fa iza ja'atis sakha. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abi. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Wa sahibatihi wa bani. Likullimri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likullimri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma dahikatum mustabshirah. Dahikatum mustabshirah. Wawujuhun yawma idzin alaiha ghabarah. Wawujuhun yawma idzin alaiha ghabarah. Tarhaku. Ada. Tarhakuha qatarah. Tarhakuha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Itu mutlak harus dikuasai cengkok. Nah, kalau sudah cengkoknya bagus, tinggal lagu kayak gini ya, sama tajwidnya. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ain ya. Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma. Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma. Wa ma ya. Abasa kosar semuanya. Watawalla matobi ketemu alif jadi mad. Jaizmun pasil matobi ketemu alif cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Ihfa. Kenapa ihfa? Nun mati ketemu jim atau di depan nun mati ada jim. Ja'a mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Matobi'i bertemu hamzah satu kalimat. Buku wajibnya halaman 38 nomor 1. Nanti yang belum punya buku ada nanti ya, buku wajibnya. Itu penting. Al-ja'ahul alif lam Qomariyah. Kenapa alif lam Qomariyah? C Cirinya di atas lamnya ada apanya? Ada sukun. Kenapa ada sukun? Kenapa mati? Kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif. A'ma mat asli ya gitu. Nanti tajwid mah itu aja kok. Ya. Wa ma ayat 3. Wa ma yud qalqala sugro. Kenapa qalqala sugro? Huruf qalqalanya ada sukronya, ada bulatnya. Kita bilang sukro itu plesetan, padahal sugro. Kubro itu kebo besar. Ingat-ingat ya, kebo besar, sukro kecil. Ingat-ingat aja itu, ingat-ingat. Pokoknya ada sukronya, oh gitu. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yuk. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yes? Yazzakka. Ingat. Yazzakka. Bapak kalau ibu kalau awal Al-Baqarah mah gampang, di surat ini mah susah. Makanya ajarinnya gitu. Bisa ini jama insyaallah surat yang lainnya mudah ya. Yazzakka kayak orang itu ya, jogging. Yazzakka. Coba. Yazzakka. Ingat-ingat ya. Belajarnya enak-enak. Ada internet, buka internetnya, rekaman yang ini di internet ada. Oh saya emang gak punya internet, nanti dibikin CD-nya. Atau ada handphone, disimpan di handphone, gampang. Pokoknya hidupnya isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ibu dan bapak punya anak-anak di rumah, ada anak-anaknya telinganya ditutup dengan earphone, dengan headphone. Yang didengarnya apa? Lagu-lagu apa ya, melo gitu ya. Lagu-lagu yang gak jelas, yang cinta-cinta kayak begitu. Hatinya jadi keras. Disuruh sholat, bilang entar dulu. Susah karena telinganya ditutup. Susah menerima hidayah. Nah ini, kalau telinganya ditutup dengan baca Quran, bagus kan? Nah ini. Ayat ke-4. Au yaz. Itu ya. Au yazakkaru fatanfa'ahu dhikra. Non mati bertemu dengan tak lahu jadi apa? Marsila kosiro. Kenapa marsila kosiro? Tanda berdiri adanya di hak domir. Apa itu hak domir? Hak kata ganti untuk dia laki-laki. Lahu, laha, lahi. Tak soda, danya jadi mad asli. Kalau berdirinya di alif di awal mad badal. Kalau berdirinya di hadomir, marsilah kosiroh. Kalau berdirinya selain di alif dan di hadomir, mad asli baru. Fa'anta lahu tansodda. Fa'anta lahu tansodda. Wa ma'alai ain. Wa ma'alai. Ininya gini cengkongnya. Wa amma man. Wa amma man ja'a. Oke, yes. Coba pendek itunya. Cengkoknya coba. Wa amma ja'a. Oke, yes. Lagunya juga gitu. Wa amma. yakhsha wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla ya fa anta anhu talaha tertinggal. Summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Fa anbatna fiha habba. Jadi apa tuh? Habba, sakko, wakotba, mad? Apa itu mad iwad? Dua patah dibaca satu. Dua patah dihentikan. Dibaca satu jika dihentikan, jika berhenti. Kalau nggak berhenti, hukum tanwin ya. Di situ. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ayat 27. Ila ulang. Fa'ambats, hamas. Fa'ambats na fiha habba. Wa ammatna Ya, jangan waqada. Tadi bumbarnya waqada. Jadi mulutnya kayak orang nahan angin ya. Wa inabaw wa qabba. Wa inabaw wa qabba. Wa zaituna wa nakhla. Wa zaituna wa nakhla. Wa hadaiqa ghulba. Wa hadaiqa ghulba. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جَاءَنَّ jadi mad wajib muttasil, ja'atisnya jadi mad lazim musaqqal kalimi matobi ketemu huruf bertasdid. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة با با با doanya gitu ya, jangan dok ba lembut ba ba hikatum mustabashira ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة Sebelum ganti surat, kita ulang dari awal bareng-bareng. Ta'awudz ya. Lepas lagu aja sekarang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yazzakka. kepanjangan. Kuntilal, kuntilal insanu ma akfarah. Diulang. Kuntilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Kurang cepat. Min ai min ai syai min dari tangannya min ai syai'in khalaqah min ai syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara kurang. Thummas, sudah ya, lihat deh, kayak joget. Thummas sabila yassara. Thummas sabila yassara. Thummas amatahu fa'akbaro. Thummas idha ja'an. Ketinggalan. Thummas idha sya'a. Makanya ditekannya di sya'. Thumma idha sya'a ansyara. Ya. Thumma idha sya'a ansyara. Alla lamma yaqdi ma amara. Al-yantul insanu ila ta'ani. Tertinggalan. Thumma syaqaq, thumma ha ujung lidah. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Fa'anbatna fiha habba. Wa'inaban wa qabba. Berapa? Jam 4. Yauma yaufir, yauma yaufirul, yauma yaufirul mar'u min akhi. Yauma yaufirul mar'u min akhi. Wa'u min wa'afi. Wa'u min wa'afi. Ujuk. Suaranya mana? Wujuh yawma izim musfirah. Wujuh yawma izim musfirah. Dahikatun mustashirah. Wujuh yawma izim alaiha qatarah. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah. Qatarah. Qatarah. Ketinggalan. Ula, ula, ula ika humul kafaratul fajarah. Ula InsyaAllah apa yang kita pelajari bermanfaat untuk yang lain. Di Arab Saudi belajar, di Inggris belajar. Yang kayak gini, emang di Arab gak ada guru? Di Arab banyak orang yang pinter-pinter. Tapi yang tenaga kerja kita di sana atau yang mereka yang belum bisa baca Quran, jangan dipikir orang Arab pinter baca Quran juga, gak jaminan juga. Justru yang jadi juara itu orang Indonesia. Ya. Di Arab pinter-pinter ada bahasa Arab. Tapi orang kita juga gak kalah pinternya. Orang-orang kita juga hafal 30 juz. Ya, hafal banyak. Nah ini dengan pengulangan-pengulangan seperti ini capek ya, sampai ke kepala saya nggak biasa tinggi suara saya, leng-lengan gitulah kesini tuh. Tapi nggak apa-apa karena kerjanya sekali, karena direkam. Saya sudah empat rekaman sudah ada di internet, silahkan. Di sana ada di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com. Ah enggak, saya nggak punya internetnya, nanti saya bikinkan CD-nya, bikinkan kasetnya atau di iPod, di apalah. Pengulangan ya, ingat, harus diulang-ulang. Ngaji itu ala bisa karena biasa. Saji di enak itu, makanan itu kalau disaji. Kalau makanannya langsung ditelan, gak enak tuh. Makan durian juga, gak enak. Justru diemut, baru enak. Ngaji juga pengajian dikaji, diulang-ulang. Baru enak, indah. Kayak seperti ini, Masya Allah. Saya baru seumur-umur menikmati indahnya pengajian kita ini. Bersama, bareng, gitu ya. Dan insya Allah nanti lancar semua seperti ini. Kita ganti dengan surat berikutnya. Surah ke-81. At-Takwir. Ya. At-Takwir. Surah 81. Kita cengkok dulu ya, sebelum lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idash syamsu kuwirat. Idash syamsu kuwirat. Wa idhan nujumun kadarat. Wa idhan nujumun kadarat. Kalau dari laut kemana? Kadarat. Ini kadarot. Kadarot. Tapi kalau orang Padang bisa aja jadi kadarat. Rohnya jadi ra ya. Kadarat. Kadarot. Kadarot ya. Itu bukan suatu celah ya. Setiap daerah memang punya kekurangan. Saya aja F-nya gak bisa. Kalau lagi ngaji aja F-nya keluar. Kalau habis ngaji mah, mang ayah panta, panta, fanta. Keirian ke fak-fak itu kan. Kalau Pak Joko, alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah ngalamin gitu. Alhamdulillah gitu ya. Itu pasti orang-orang di sana ya. Kita yang di Jakarta, alhamdulillah karena ketemu berbagai budaya ya. Berbagai bahasa. Jadi gitu. Kadarot ya. Wa idzan nujumun kadarot. Wa idzan nujumun kadarot. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Kata Ibu RW, baca gitu mah gampang, jadi RW yang susah. Ya coba ayat 4-nya. Ayat 4-nya Bu RW. Wa idal. Wa idal isyaru utilat. Es utilat utilat. Kan ada sinnya. Utilat. Ut. Nih lihat. Utilat. Jadi ini latihan mak nggak sembarangan ya. Sampai capek-capek tuh nggak sembarangan. Ini latihan mak. Nih lihat. Utilat. Ujungnya ada gitulah. Kalau sekedar baca mak, Bu Joko udah pinter banget. Kita kan pengen memapa ini. Nih lihat. Utilat. Utilat. Coba lagi Bu RW. Wa izal isyaru utilat. Hey, utilat. Utilat. Nah, utilat. Utilat. Jangan, kalau Bu RW mah utilat. Ya langsung utilat, utilat. Utilat. Maksudnya ya gitu. Yang dibikin susah tuh itu karena harus segera mulutnya. Coba tiba jadi angin utilat. Utilat. Merubah itu. Jadi kalau enggak dilatih kan enggak bisa. Tiba-tiba pakai lagu aja. Pakai lagu mah enak. Tapi kita tidak akan esensi biasa. Wa idzal 'isyaru 'utilat. Enggak begitu kedengeran kan? Yang penting oke enak suaranya. Tapi makronya kalau enggak biasa enggak bisa nempel juga ya. Jadi gitu. Jadi lagu nomor sekian ya. Terus Bu RW, ini dipromosiin lewat internet Bu RW. Nah, Bu RW mana? Bu RW Depok. RW berapa? RW Depok teh. RW 2. Hah? RW 2 saya. RW 2 daerah mana? Daerah Jalan Raya Citayam. Jalan Raya Citayam. Oh iya, kalau ada yang enggak benar-benar nanti kita laporin ke Citayam. Ayat keempat, lima sekarang. Mic-nya dipakai. Iya, diginiin. Maksudnya diginiin. Ya. Kayaknya enggak kan. Ya. Wa idzal husyirat. Telat. Dikit. Di mananya tuh? Wa idzal wuhushu husyirat. Gitu. Wa idzal buju. Wa idzal wuhushu husyirat. Itu kecepatan, ya. Gampang tapi susah, ya. Keselibat, ya. Wa idzal wuhushu husyirat gitu. Wa idzal wuhushu. Ayat ke-5. Wa idzal wuhushu. Wa idzal wuhushu husyirat. Masih telat ya. Wa idzal, ya Bu, Pak. Wa idzal wuhushu husyirat. Husyirat. Ya. Coba bareng. Wa idzal wuhushu husyirat. Gitu, kalau bareng bisa. Terus. Wa idzal biharu sujirat. Segitu ya. Memang surat ini susah. Dulu kalau surat ini tidak bisa berarti sudah kelas C dulu ujian itu. Gini. Wa idzal biharu sujirat. Ya. Wa idzal biharu sujirat. Bareng, lagi. Wa idzal biharu sujirat. Gitu. Terus. Wa idzan nufusu zuwijat. Zai. Wa idzan nufusu zuwijat. Es. Wa idzan nufusu zai dulu. Zuwijat. Ya. Zuwijat. Ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Ju. Zai dulu. Zai dulu ya. Nih. Wa idzan nufusu zuwijat. Zuwijat. Ya. Ya, Bu. Wa idzan kawi. Wa idzan nufusu zuwijat. Gitu. Terus. Wa idzal mau'u. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Su'ilat. Cepat ya. Ya. Wa idzal mau'uhu. Oh, mau'uhu, mau'udatu. Wa idzal mau'udatu. Mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Pak Joko, mic-nya dipegang. Emang enggak gampang ya? Gampang kok, insyaallah. Ya. Ayat 9. Langsung, Pak. Langsung. Bi aidam ban bing. Bi aidam bin kutilat. Bing bing bing bing. Bi aidam bing kutilat. Ada hamasnya. Bi aidam bin kutilat. Bi aidam bin kutilat. Barang. Bi aidam bin kutilat. Wa idas suhu. Wa idas duhu. Wa Joko sama Wa Aris. Lihat, Pak. Wa idas lanjut suara ya. Wa idas, makanya ini bagus belajar gini. Wa idas suhufu nushirat. Nushirat. Ngecat-ngecat ya. Nushirat. Nushirat. Susah. Ya, lagi Pak Joko. Wa idas suhufu. Suhufu. Wa idas suhufu. Wa idas suhufu nushirat. Wa idas suhufu nushirat. Wa idas suhufu nushirat. Nushirat. Nushirat. Barang. Wa idas suhufu nushirat. Nushirat. Nushirat. Nushirat. Nushirat. Iya, bukan nushirat ya. Kalau nushirat ada tasydid. Nushirat. Nushirat. Nushirat. Tadi makan singkong jadi nushirat. Nushirat. Ya, ini bagus. Terus. Wa idas sama ukusitot. Bagus ya, udah mendekati. Tapi gini, nih lihat mulutnya. Wa idas sama ukusiopot. Kusiopot. Baca bener mah begitu ya. Orang kan kusitot. Kusitot. Kusiopot. Kusiopot. Kusitot. Kusiopot. Kusitot. Shin dulu, shin. Pak Joko bagusinnya. Ajarin tuh. Kusiopot. Kusitot. Ya, bareng. Wa idas sama kusiopot. Kusiopot. Kusitot. Paris. Wa izal. Wa izal jahi musuirat. Es. Suwirat. Sur ain sur, ini latihan ya. Sur irat. Wa izal jahi musug irat. Itu kan bukan g tapi ain. Sur irat. Sur irat. Wa izal jahi. Ayat 12 nih ya. Wa idzal jahimu su'irat. Pak Haris. Wa idzal jahimu su'irat. Ikuti. Wa idzal jahimu su'irat. Ya, surat ini memang susah ya. Kalau ayat yang lain mah enggak susah ini. Terus. Wa idzal jannatun pendek. Wa izal jannatu unzila intifat. Itu zai. Unzifat. Lagi. Unzifat. Dipikir kalau baca yang seperti ini orang nggak suka. Suka loh Pak Bu. Jadi kalau yang bacanya cepat itu tidak seneng ya buat latihan suara. Kayak orang kampung tadi enak. Tapi itu cuma selewat. Tapi yang kayak gini kan dibenerin nih. Jadi disimak betul. Jadi variasi ya, yang pinter latihan lagu, yang begini untuk pemula itu enak. Ibu dan bapak jangan dikira orang Indonesia itu bisa baca Quran. Umumnya tidak bisa baca Quran, udah dijilbab, udah ngaji kemana-mana, udah haji berulang kali, tapi tidak bisa baca Quran. Dengan seperti ini insya Allah ya, kita bergerak dari sedikit insya Allah menjadi banyak. Karena kita lintasnya bukan ngaji di Depok, bukan di Jakarta saja. Tapi yang di Amerika, yang di Australia, yang di mana, yang belajar cari guru susah. Kita sampai susah-susah, kepala sampai pening-pening, sampai pusing-pusing. Orang Cibinong nggak tahu nanti pening-pening datang lagi apa enggak. Ya. Di ini ya Pak, di makhrajnya, coba lagi. Wa izal jannatu uzlifat. Gitu ya, Tapi tanya belum keluar tuh. Tapi segitu udah bagus itu. Itu ya nih. Wa izal jannatu uzlifat. Lihat mulutnya. Uzlifat. Uzlifat. Saya juga lagi ngajar aja kalau lagi baca biasa mah. Wa izal jannatu uzlifat. Gitu ya. Tapi kalau mahrajnya kan kita lagi belajar mahraj. Wa izal jannatu uzlifat. Coba Pak Haris dulu. Wa izal Wa izal jannatu uzlifat. Ya, bagus. Wa izal jannatu uzlifat. Alimat. Ada hamas juga. Ini hamas yang banyak. Alimat. Alimat. Alimat. Alimat. Naf. Summa'ah. Sarot. Hey. Aksor. Hey. Asarot. Ahdo. Ahdorot. Lagi. Amilat. Amilat. Terbalik. Alimat. Naf. Summa'ah. Dorot. Ya. Alimat naf summa ahbarat. Fala uksimu bi. Pendek. Fala uksimu bi. Pendek. Fala uksimu bil hunnas. Nah, perlu pakai guru, udah 3 kali salah. Nih lihat. Fala uqsimu bil khunnas. Ya, Pak Haris. Fala uqsimu bil. Fala uqsimu bil khunnas. Ya. Fala uqsimu bil khunnas. Khunnas. Terus al jawari. Al jawaril khunnas. Jawaril kunnas. Ini mulai gampang di sini. Terus. Walaili izal am. Izal. Izal. Ulang. Walaili izal as. Am. Capek. As. Kalau itu as nos. Ini as. Coba lagi. Walaili iza as. Gitu. Lagi. Walaili iza as. Lihat mulutnya. As. Terus. Subhi izan tau. Hey. Was betul tadi. Subhi izat tanaf. Danya kan matobi. Wasubhi iza tanafas. Pak Haris dulu. Tanafas. Iya, Pak Haris dulu. Wasubhi iza tanafas. Apa yang salahnya? Hi-nya kepanjangan. Wasubhi iza. Tekan di iza. Wasubhi iza tanafas. Wasubhi iza tanafas. Iya. Wasubhi idza tanaffas. Innahu laqaw. Innahu laqaw. Laqaw. Innahu laqawlu rasulim karim. Ling karim. Innahu laqawlu rasulim. Kau dan aku suka dan kau. Kau. Innahu laqaw. Innahu laqaw. Laqaw. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Patah berani. Di ayat 20 masih di surah At-Takwir. Ibu maju yang belum sini. Ibu sini. Ya, Zi kuatin. Dikuatin. Emang kuat saya mah. Zi kuatin. Tasjidnya kurang nyambar. Zi kuatin. Zikuatin indajil indajil indajil arsi makin arsi makin arsi makin arsi makin arsi makin. Coba lagi. Zikuatin tasjid. Zikuatin zikuatin zikuatin indajil arsi makin arsi makin arsi makin bareng. Zikuatin indazil arshimakin arshimakin arshimakin. Kemudian ayat ke 21 muta in innya jadi ing muta ing muta in summa sama muta in summa amin summa amin summa amin sama amin. Itu dah diulangi. Pada tabrani. Mutai. Mutain summa. Sama sama. Sama. Gak pakai eh, gak pakai eh. Ulangi lagi. Mutain summa amin. Kemudian itunya apa segera sama amin gitu. Sama amin. Dari muta. Muta'in sama amin. Muta'in sama amin. Eh lagi. Muta'in sama amin. Ya bareng. Muta'in sama amin. Sama amin. Bukan sama ya, sama. Kemudian ayat 22. Wa ma sahibukum. Kumnya ipasapawi. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Bimajnun. Bapalah ya. Yuk. Bareng. Wama sahibukum bimajnun. Bimajnun. Kalau kalahnya gitu ya. Kok begitu ini latihan. Ingat ini latihan. Jadi kalau lagi baca enggak begitu. Wama sahibukum bimajnun. Enggak begitu ya. Itu lagi latihan. Latihan karena kita sudah asar ngaji Qur'annya. Tapi enggak apa-apa, lebih baik daripada terlambat enggak bisa sama sekali. Terus Walakode mah itu yang masang di pos ronda. Walakode. Nah gitu. Walakode. Ro'ahu. Kok nyambung? Gini. Walakode ro'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Nah, terima kasih, Pak. Ya, Bu Yani. Orang desa ke maju sedikit. Bu Ati, sini. Bu Yani. Bu Ati agak lumayan cengkoknya. Bu Ati, maju. Untuk ngajarin kita-kita semua. Selesai juga habis. Terusin. Wa ma hu. Ya. wama huwa biqauli wama huwa biqauli syaitanir rajim wama huwa biqauli syaitanir rajim. Coba bayangin bagaimana kita mau lancar kalau enggak dilatih begini, kalau enggak didengar tiap hari. Makanya nanti CD-nya ya, kasetnya apa dah pokoknya. Wama huwa biqauli syaitanir rajim. Nah, begitu ya. Tapi kalau udah pakai lagu mah enak nih. Wama huwa biqauli syaitanir rajim. Pakai lagu ketutup ya. Tapi itu tadi. Saya takutnya kalau pakai lagu kalau cengkoknya belum bisa nanti akan hancur. Terus, Bu Yani. Fa aina tazhabun? Ya. Fa aina tazhabun? In huwa illa zikrul lil alamin. Ya. In huwa illa zikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayastaqim. Wa ma tasyauna. Nanya pendek. Wa ma tasyauna illa. Wa ma tasyauna. Una illa ayyasha Allahu rabbul alamin wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Masih di surah ke-81 ya, kita ulang-ulang. Kita mau ganti surat, kalau yang surat ini belum hafal gimana? Ini kuncinya ya. Susah, surat ini susah. Surat ini yang bisa, yang lain gampang. Insya Allah. Ini alhamdulillah ya. Cinci pintar bahasa baca Quran, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sam. Kecil apa sin besar? Idzas sam. Besar. Cil. Besar, aturan ada titiknya. Idzas syam diulang lagi yang tadi. Ayat kan masih takwir. Ulang lagi biar pintar. Yeah. Biar nanti ada berkesan. Nanti baru ganti surat setelah yang ini udah ulang-ulang bisa, insyaallah. Yuk. Idzas syam sukuwirat. Ya. Idzas syam sukuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Muridnya yang salah lagi. Wa idzan, Bu Joko. Wa idzan. Ya, Bu Joko dulu. Wa idzan nujumu kadarat. Gitu. Ayat 2 diulang lagi. Baca dulu. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwizat. Ada itu ya. Sepintas enggak kelihatan satu jai satu jim. Lah, Bu Guru. Wa idzan nufusu zuwizat. Wa idzan nufusu zuwizat. Muridnya salah. Wa idzan nufusu zuwizat zuwizat. Bu Joko. Saya dulu ya, Guru Jim. Ayo, Bu Joko. Wa idzan nufusu zuwizat. Gitu. Teruskan ayat ke 8. Wa idzal mau'udatus. Boleh panjang tapi jangan kepanjangan satu kali. Wa idzal mau'udatus su'ilat. Wa idzal mau'udatus su'ilat. Bi ayyi dzambin kutilat. Nah, iklamnya agak samar ya. Bi ayyi dzambin. Bi ayyi dzambin. Bi ayyi dzambin. Datang. Bibirnya tetap mingkem. Bi ayyi dzambin. Bi ayyi dzambin kutilat. Bi ayyi dzambin kutilat. Wa idzas suhufu nushirat. Bukan kha. Ulang. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas suhufu nushirat. Wa oh, penyakit jadi syin. Ulang lagi. Ini murid saya nih. Ayo, ulang. Ayat 10. Ya. Dipikir yang bagus manfaat itu saya doang. Ternyata Bu Hati juga tahu. Bagus guys, sebenarnya. Sudah ramai. Ayo, tahu lah. Mana sih? Ayo. Ayat 10. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas suhufu nush. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas suhufu nushirat. Gitu ya. Nushi. Shi. Nushirat. Pak Joko ya ingat ya, jangan nushir. Nah, 11. Mati. Wa idzas samaa. Nyamber. Wa idzas. Wa idzas samaa'u kushitat. Kushitat. Kushitat. Bukan ciputat. Ciputot. Ciputot. Ciputat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahiimu su'irat. Wa idzal jahiimu su'irat. Su'irat. Su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Jawa. Al-Jawaril kunnas. Al-Jawaril kunnas. Wal-layli iza as-as. Wal-layli iza as-as. Ainnya kurang. Wal-layli iza as-as. Wal-layli iza as-as. Was-subhi iza tanaffas. Was-subhi iza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. innahu laqaulu rasulin karim ziquwatin inda dzil arsy makin ziquwatin inda dzil arsy makin muta'in muta'in sama amin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa ma sahibukum bimajnun walakad ra'ahu bil ufuqil mubin walakad ra'ahu bil ufuqil mubin ufuqil walakad ra'ahu bil ufuqil mubin ufuq ya bukan ukuf. Terus. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? Wa aina tadhhabun? Wa aina wa, bukan wa fa. Ulang. Gurunya ulang lagi. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul in huwa illa dzikrul lil alamin in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim liman syaa minkum ayyastaqim syaa keluar hanya diulang lagi minum bareng limang sya limang sya limang sya limang sya aminkum ayyastaqim limang sya aminkum ayyastaqim mata wahnya mana opsi A wahnya hilang. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin pegang ya itu ibu maju ulang lagi ya. Kalau pakai ini tabuati udah bagus maknanya udah. Ini shinnya. Yang dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samsu kuwirat. Hamas. Belak. Idas. Suruh susah. Sudah gitu musuh monyok. Idas syamsu kuwirat. Wa idan nujum. Wa idan wa idzan nujumun qadarat. Hamas. Wa idzan nujumun qadarat. Qadarat. Wa idzan nujumun qadarat. Wa idzan nujumun qadarat. Punya jadi mung, hei. Wa idzan nujumun qadarat. Wa idzan nujumun qadarat. Wa idzal jibalu suyyirat. Wa idzal jibalu suyyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wusu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Hamasnya dilatih ya, Yang ya. Ya. Terus ayat 6. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Ulang lagi ya. Sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Zuwijat. Wa idzan nufusu wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'u. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusirat. Wa idzas suhufu nusirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Pakai yang ini. Iya, langsung aja. Wa idzal jannatu uzza. Jangan pakai lagu. Iya. Jangan pakai lagu. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma akhdarat. Hey. Bukan kho tapi ha. Bukan kho iya. Tapi ha. Iya, iya, maaf. Alimat nafsum ma akhbarat. Alimat nafsum. Alimat nafsum ma akhdarat. Alimat nafsum ma akhdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Bil khunnas. Bil khunnas. Eh panjang lebar. Bil khunnas. Bil khunnas. Bil khunnas. Bil khunnas. Bil khunnas. Ya, barang. Fala uqsimu bil khunnas. Bil khunnas. Al jawaril khunnas. Al jawaril khunnas. Wal laili idza as'as. As'as. Wallaili idza as'as. Wallaili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. innahu la innahu la qawlu rasulin karim. Innahu la qawlu rasulin karim. Zi quwwatin inda. Zi quwwatin inda. Zi quwwatin inda zil. Zi quwwatin inda zil arashik. Makin asyik masih asyik kan makin zi quwwatin inda zil arsy makin zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama muta'in muta'in sama amin. Sama amin. Muta'in sama amin. Muta'in sama amin. Muta'in sama amin. Wa ma sahibukum. Teruskan. Wa ma sahibukum bimajnun bimajnun wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuq bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi wa ma huwa alal ghaibi bidaini bidaini wa ma huwa alal ghaibi bidonin wa ma huwa alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqaulin biqaulin biqaulin ada linnya biqaulin wa ma huwa wa ma huwa biqauli syai biqauli syaitanin nirrajim wa ma huwa biqauli syaitanin rajim fa aina tazhabun in huwa illa zikrul in huwa illa zikrul lil alamin in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ayyas taqim liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin wa ma tasyauna illa ayyasha Rabbil alamin. Lagunya, ibu mau nyobain? Jadi kalau satu surat bisa, semuanya juga bisa. Ya, nanti sebentar kita tutup dengan lagu. Jadi ibu dan bapak, saya kan nggak punya radionya, sekarang radionya nggak ada. Di internet ada, itu internet itu umur hidup ya, disimpan di arsip sama saya di sana. Jadi kalau ibu dan bapak buka arsip www.arsip.org, di situ ada murotal, ada ceramah, macam-macam di situ. Hari ini belum punya, suatu ketika ada kok. 5 tahun yang lalu saya tak punya satu pun komputer. Sekarang tanya Ibu Tris, notebook aja saya udah punya 4 alhamdulillah dari hamba-hamba Allah. Komputer ada 5, coba. Alhamdulillah. Tapi milik semua, milik umat ya. Seperti ini alat. Atau yang terakhir aja. In huwa ayat ke-27. In huwa illa ya. 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai lagu ya. In huwa. In huwa. In huwa. In huwa illa. Illa. In huwa illa dzikrul lil alamin. Lil alamin. Lil alamin. Coba lagi ulang bareng. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman yasha. Liman syaa. Liman syaa. Minkum an. Ay idgham. Ay yasha. Ay yastaqim. Ay yastaqim. Ay yastaqim. Bareng. Liman syaa minkum ay yastaqim. Wama tasha'una illa. Pendek. Wama tasha'una illa. Wama tasha'una illa. Pendek. Wama tasha'una illa. Wama tasha'una illa. Ayyasha'a Allahu Rabbul Alamin. Ya. Wama tasha'una illa ayyasha'a Allahu Rabbul Alamin. Insyaallah kalau dilatih begini lagunya ya. Nih. Yang penting walaupun sedikit nyoba. Kayak gampang kan kalau jadi penonton mah. Bu Yani aja dari tadi gini-gini udah lumayan tuh ya. Nanti lama-lama terbiasa. Di handphonenya, di iPodnya lagu-lagu melo semua, lagu cinta semua. Udahlah tinggalin itu semuanya alat malahi ya. Jadi ganti dengan Quran, coba hari-harinya ganti dengan ceramah ya. Mudah-mudahan hidup ini kita lebih bermakna. Lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Hamasnya mana? Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Memang hanya kedengar di mic ya. Kalau enggak pakai mic enggak begitu kedengaran. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Banyak hamasnya di sini. وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Jadi di sini enggak bisa cepat. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ الْجَوَارِ والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم mulai di sini ada madari sukunnya yang tadi mah judes semua di sini udah mulai ada lagunya ri kuwatin indadzil arsy makin ri kuwatin indadzil arsy makin muta'isan amin muta'isan amin wa ma صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين Sadaqallahul Azim. Ibu dan Bapak, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk yang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada yang lainnya. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi banyak orang yang belum bisa kok baca Quran seperti ini. Jadi kita bukan mau mengajari orang yang lebih pintar, bukan. Memang masing-masing punya kelas. Dengar, silakan di internet. Alamatnya www.arirkm.com atau www.muslim737.com. Ah susah, saya lupa. Anak-anak mah buka aja Google, buka ketik Ari RKM, Ari Tajwid, udah keluar serot. Karena web saya ada 5. Ada www.arirkm.com, ada www.radiobelajarngaji.com, ada www.radiofm/jakarta.com, ada www.fmmuslim.com, ada juga nanti www.muslim737.com. 5 web saya di sana. Memang belum sempurna, lagi ngisi-ngisi semua. Jadi ibu dan bapak di sana bisa mendapatkan ceramah Jainuddin MC, Qasim Nursi, atau ceramah-ceramah Bulut Piasungkar yang dulu ada itu saya rekamannya semua di situ. Jadi insya Allah sangat bermakna. Walaupun memang hari ini belum dikunjungi orang oleh orang banyak, tapi suatu ketika insya Allah. Karena saya nyimpen di situ. Memang saya kadang-kadang sampai jauh malam, sampai jam 2, ini kayak-kayak gini enak. Nanti saya dengerin sendiri, saya ketawa sendiri, dengerin nyimak, diedit. Betapa indahnya kebersamaan kita ini, insya Allah. Jadi kalau orang-orang sampai malam itu di pos ronda, main judi, main gaplay dan segalanya, insya Allah kita bermanfaat mudah-mudahan. Ibu dan bapak nanti apa yang rekaman ini bisa didapat juga. Kalau nggak ada internet bisa lewat CD, bisa lewat kaset. Insya Allah nanti kita usahakan bagaimana caranya supaya ada pengulangan. Jangan ditanya kenapa Bu Ati lancar, Bu Ati tuh sepanjang ngaji jarang sekali nggak pernah datang. Termasuk Bu Joko biasanya kalau nggak datang itu dia pulang kampung ke sana ke Rio itu, insya Allah pokoknya setiap ada perjuangan pasti ada hasil. Ini ibu ini juga rajin karena memang beliau punya sekolah. Mudah-mudahan kita doakan ada waktu datang. Ibu dan bapak terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.